Gasaki di Angola, Angola que vai na minha. Gasaki di la Zambie, Gole no anandenge olo no kamujipambo, Gole no anandenge olo no ka. Makamba mamindon kwetu kutono ka olo no ka. Makamba mami bobe makando kwetu kusukula. Wabishilo vula kumuseke. Zambie, Gasaki di la mvula, mvula wakibano menya. Gasaki di la Zambie. Zambie, Gasaki di la mvula, mvula wakibano menya. Gasaki di la Zambie. Lenge no anandenge olo no kamujipa. Lenge no anandenge olo no ka. Zaji watula ndopeto mkana zambi uku watesa. Vandalo menya tuanda letu omala mapange jambi. Kana zambi mwene ngomeji. Gasaki di la mvula, mvula wakibano menya. Gasaki di la Zambie. Zambie, Gasaki di la mvula, mvula wakibano menya. Gasaki di la Zambie. Gasaki di la Zambie, Gasaki di la mvula, Gasaki di la Zambie. Zambie, Gasaki di la mvula, mvula wakibano menya.